ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جماعة صلاة مغرب yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mempelajari kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang di dalamnya berisi beragam petunjuk keselamatan dan kebaikan bagi para hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas tafsir dari Juz Amma. Kita pilihkan ya pembahasan ini dari Juz Amma dikarenakan surat-surat yang ada pada juz ini adalah surat-surat yang paling sering dibaca oleh para imam-imam masjid dan juga yang paling banyak dihafal oleh kita dan anak-anak, sehingga pantas kalau kiranya kita menyempurnakan hafalan kita dengan kita memahami makna-maknanya, tafsir-tafsirnya, sehingga dengan ini kita berharap sholat kita lebih khusyuk ya, tidak ngelantur ke sana kemari karena ada arahan ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada tafsir, alangkah baiknya kalau saya sebutkan beberapa muqaddimah pembukaan terkait dengan tafsir. Dikatakan oleh ulama bahwasanya at-tafsir secara bahasa diambil dari kata al-fasr, yaitu kashful mughatta, menyingkap sesuatu yang tertutupi menjadi terbuka, terlihat. Adapun makna tafsir menurut istilah mereka ahlul tafsir, maknanya adalah bayanu ma'anil Qur'an al-Karim, menjelaskan makna-makna, maksud-maksud dari Al-Qur'an al-Karim. Dan hukum mempelajari tafsir adalah wajib. Berdosa seseorang kalau dia malas atau berpaling dari mempelajari tafsir ini. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala: kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan, liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya direnungkan, difikirkan. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki hati, pikiran, akal mau ingat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayatnya yang mulia ini bahwasanya maksud yang agung, hikmah terbesar dari diturunkannya Al-Quran adalah apa? Untuk ditadabburi. Kata ulama, tadabbur adalah at-ta'ammul fil alfaz lil wusul ilal ma'ani, yaitu kita memperhatikan lafaz-lafaznya agar kita bisa memahami maknanya, maksudnya, kandungannya. Kalau Al-Quran ini dibiarkan hanya kita menyibukkan diri dengan membacanya dan membacanya tanpa kita berupaya untuk memahami tafsirnya, makna-maknanya, maka Al-Quran tinggallah seperti bacaan-bacaan yang tidak ada asar pengaruhnya sama sekali. Sekedar dia bacanya dibaca, tidak ada pengaruhnya bagi hati. Tidak bisa menambah kehusyuan, tidak bisa menambah rasa takut kepada Allah, tidak bisa menambahkan iman kita kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak lain orang-orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, bertambahlah imannya. Kalau kita tidak berupaya mempelajari, tidak memahami tafsirnya, mungkin tidak akan bertambah iman kita ketika kita mendengar atau membaca Al-Quran. Sulit. Sehingga harus kita luangkan waktu dan kesempatan kita untuk mempelajari kalamullah yang mulia ini. Juga di antara dalil yang lainnya menunjukkan kewajiban kita untuk mempelajari ilmu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka manusia tidak mau merenungkan Al-Qur'an, atau karena dalam hati-hati mereka ada sumbat? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini jelas-jelas mencela mereka yang berpaling, tidak mau mempelajari tafsirul Qur'an. Kata Allah, apakah ada sumbat, ada penutup pada hati-hati mereka yang menghalangi masuknya kebaikan padanya? Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita mendapati salafun salih, generasi terdahulu yang salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, juga para a'immah, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah, dan yang lainnya. Mereka sangat-sangat bersungguh-sungguh dan berantusias untuk mempelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh beliau Abdurrahman As-Sulami, kata beliau, haddatsana alladziina kaanu yaqra'uuna al-Qur'an, mengisahkan kepada kami mereka-mereka para sahabat yang mengajari kami Al-Qur'an, ke Utsman bin Affan wa ibn Mas'ud wa gharihima, semisal Utsman bin Affan, juga Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu fiha ilman wa amalan. Kebiasaan dulu para salaf, para sahabat yang mulia, adalah ketika mereka belajar kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, maka mereka tidak mau melampauinya sehingga mereka mengerti tafsirnya, sehingga mengerti pengamalannya bagaimana, dan diterapkan di dalam kesehariannya. Kata mereka, qalu ta'allamna al-Qur'an al-'ilma wal-'amal, maka kami pun belajar Al-Qur'an, belajar ilmunya, tafsirnya, dan belajar mempraktekannya. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Al-Qur'an diturunkan bukan sekedar dibaca. Kata ulama, Al-Qur'an innama nuzila li thalathi umur. Al-Qur'an ini diturunkan untuk tiga tujuan. Tujuan yang pertama adalah at-ta'abbud lillah bitilawati. Kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Kita sudah sering mendengar dalil-dalil ya dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa besarnya fadilah keutamaan membaca Al-Qur'an. Pada setiap hurufnya mengandung 10 pahala. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana kiranya kalau yang dia baca dalam sehari satu juz atau lebih? Tentunya lebih besar lagi pahalanya. Tapi ingat wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup sampai di sini. Tujuan yang kedua dari diturunkannya Al-Qur'an adalah litadabburi ma'anihi, untuk kita memahami, mentadabburi makna-maknanya. Dan yang ketiga, al-itti'av bih, agar kita mengambil pelajaran darinya. Al-Quran itu, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, kandungannya berputar kepada tiga substansi, tiga pembahasan. Yang pertama berisi khobar-khobar, berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah berita yang terkait dengan umat-umat sebelum kita, ataupun berita-berita yang terkait dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Apa kewajiban kita terhadap khobar-khobar ini? Kewajiban kita dan pengamalan kita adalah dengan kita at-tasdiq bi kulli ma akhbarallahu fi. Kita membenarkan segala apa yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran. Baik kita bisa memahaminya ataupun akal kita tidak bisa menjangkaunya. Kita harus yakin dengan sebenar-benar keyakinan bahwasanya ini adalah hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, isinya perintah-perintah dari Allah. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Bagaimana pengamalannya? Pengamalannya adalah dengan kita laksanakan perintah-perintah tersebut sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah berisi larangan-larangan. Bagaimana kita mengamalkannya? Ya dengan kita tinggalkan larangan-larangan tersebut. Ya demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit pembukaan sebelum kita masuk kepada inti dari kajian kita ini, yaitu tafsir, yaitu Al-Fatihah. Ya. Sengaja kita pilihkan Al-Fatihah dikarenakan Al-Fatihah itu memiliki mumayizat, keistimewaan-keistimewaan. Ya, di antaranya yang pertama, ya seperti antum semua ketahui adalah bahwasanya Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah. Salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Juga faedah yang lain ataupun keistimewaan yang lain dari Al-Fatihah adalah bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah, obat untuk mengobati penyakit apapun. Penyakit lahir ataupun batin, penyakit jasmani ataupun penyakit hati. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, bahwasanya para sahabat mereka sedang safar, kemudian mereka pun istadhafu, meminta dijamu oleh satu penduduk satu desa, tapi ternyata penduduk tersebut tidak mau menjamunya. Akhirnya Allah takdirkan kepala suku penduduk tadi yang tidak mau menjamu para sahabat tadi yang dalam kondisi safar, Allah takdirkan tersengat binatang berbisa. Akhirnya mereka pun meminta bantuan kepada para sahabat. Akhirnya mereka menyanggupi dengan syarat agar diberikan beberapa ekor kambing kalau bisa mengobati penyakit kepala suku tadi. Akhirnya didatangi kemudian dibacakan padanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Fabari'a, langsung sembuh, tidak ada sama sekali bekas seolah-olah orang tadi baru dilepaskan dari ikatannya. Tadinya sepertinya dia diikat, enggak bisa bergerak, hanya tergeletak tidak berdaya. Setelah dibacakan kepadanya Al-Fatihah, sembuh total, tidak ada asar sama sekali. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah dan menceritakan kisahnya. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa ma adraka annahu ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah, obat untuk mengobati penyakit-penyakit. Juga di antara kelebihan Al-Fatihah adalah bahwasanya Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang sangat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal Azim." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad, ya, As-Sab'ul Mathani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal Azim, dan Al-Qur'an yang besar itu Al-Fatihah. Kenapa? Dikarenakan kata ulama, Al-Qur'an ini mencakup garis-garis besar segala yang ada di dalam surat-surat yang lain. Secara global semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Apakah yang berkaitan dengan tauhid ataupun dengan hukum-hukum halal wal haram, ataupun yang terkait dengan hari pembalasan, ataupun yang terkait dengan jalan-jalan manusia di dunia ini. Jalan golongan yang selamat dan jalan golongan yang tersesat. Semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Disebutkan secara global. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pun ada permasalahan yang perlu kita ketahui agar jangan sampai kita kaku di dalam bersikap, yaitu basmalah itu apakah dia termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau dia ayat tersendiri. Ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Al-Fatihah adalah termasuk dari surat Al-Basmalah adalah termasuk dari apa? Surat Al-Fatihah. Sehingga kata mereka yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah adalah termasuk dalam surat apa? Basmalah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah, mereka mengatakan wajib untuk seseorang membaca basmalah ketika dia melaksanakan sholat-sholat yang jahriyah. Tidak sah sholatnya tanpa membaca basmalah. Ini pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Iya. Kemudian pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwasanya basmalah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Bahkan basmalah ini adalah potongan dari surat yang ada di surat An-Naml. Potongan dari ayat dari surat An-Naml, yaitu ucapannya, suratnya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini kepada Balqis dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun basmalah yang ada pada awal-awal surat, kata ulama, itu didatangkan sebagai fasil, pemisah yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain, kecuali pada surat Al-Bara'ah ataupun At-Taubah. Tidak ditambahkan di situ basmalah, dikarenakan antara Al-Anfal dengan basmalah dengan At-Taubah itu ada keterkaitan seperti satu surat. Yeah. Itu kata mereka pendapat kedua. Apa dalilnya? Kata mereka dalilnya jelas ada dalam sabda Nabi alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana dalam hadis tersebut, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Saya bagi salat, maksudnya Al-Fatihah. Nama lain dari apa? Al-Fatihah adalah as-shalah. Kenapa? Karena salat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Saya bagi salat itu Al-Fatihah antara hak saya dan hak hamba saya menjadi dua bagian. Jadi Al-Fatihah itu setengahnya adalah bagian Allah dan setengahnya adalah apa? Bagian hamba. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, qala Allah taala, Allah menjawab, hamidani abdi. Lihat di sini apa yang disebutkan ayat yang pertama, wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, saya bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini tidak disebutkan apabila hambaku membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ya. Wa idza qala arrahmanirrahim, apabila hambaku membaca arrahmanirrahim, maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, mengulang-ulang pujian kepadaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hambaku mengatakan dalam sholatnya tadi, maliki yaumiddin, penguasa atau raja di hari kebangkitan, hari kiamat, maka Allah menjawab, majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hambaku berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Apa jawabannya Allah? Hadza baini wa baini 'abdi wa li 'abdi masal. Inilah ayat pertengahan antara aku dan hamba. Wa li 'abdi masal, bagi hambaku apa yang dia minta. Di sini pertengahannya. Berarti sebelumnya ada berapa ayat? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. 3 sebelumnya. Pertengahannya ayat yang berapa? Hah? 4. Ya, sisanya berapa? 3. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Apabila hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apa jawaban Allah? Hadza li'abdi wa li'abdi masal. Inilah bagian hambaku. Silakan bagi hambaku apa yang dia minta, akan aku berikan sampai terakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Pas 7. Iya. Itu dalil yang pertama yang mendukung pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Dalil yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau Anas, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fa kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin." Saya salat bersama Nabi. Setelah itu salat juga sepeninggal Nabi bersama Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar, saya juga salat bersama Umar. Sepeninggal Umar, saya pun salat bersama Utsman, dan mereka tidaklah memulai salatnya kecuali dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ya. Dalil yang menguatkan pendapat yang kedua. Adapun tentang disyariatkannya membaca basmalah, ulama ijma' sepakat bahwasanya seseorang ketika ataupun sebelum membaca Al-Fatihah disyariatkan untuk membaca basmalah. Adapun perbedaannya adalah terkait dengan dikeraskannya ataupun tidak. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya. Dan sekarang kita masuk kepada inti dari kajian kita, itu tafsir dari surat Al-Fatihah. Iya. Semuanya sudah megang kitabnya. Silakan dibuka kitabnya. Baik, jadi kita pilihkan dari tafsir-tafsir yang ada, ya, tafsirnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Tafsir beliau kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah tafsir yang paling baik, yang ringkas, tapi cakupannya sangat baik. Sehingga kita pilihkan tafsir beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Tafsir Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Wahya makkiyah. Dan surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Apa itu yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Iya. Bukan surat yang turun di Mekah. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, yang rajih adalah bahwasanya surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun kepada Nabi setelah beliau hijrah ke Madinah. Kenapa demikian? Ya. Karena di sana ya ada ayat-ayat yang tidak turun di Madinah, tidak turun di Makkah. Ya. Tapi disebut dengan Madaniyah. Kenapa setelah hijrah? Atau disebut dengan Makkiyah. Kenapa? Karena sebelum hijrah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah الرحمن الرحيم, biasa diterjemahkan di dalam apa kitab-kitab kita dengan apa terjemahannya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu ya. Nanti akan kita cek ya. Seperti apa sebenarnya perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim maknanya abtadi bikulli ismin lillahi ta'ala. Maksudnya saya memulai bacaan saya dengan ismullahi ta'ala, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalkan mau makan, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka takdirnya dengan menyebut nama Allah saya makan. Cuma tidak disebutkan saya makannya. Tidak perlu bismillah akul, bismillah saya makan, tidak perlu. Kalau saya mau minum, bismillah, enggak perlu disebutkan saya minum ataupun asyrab. Iya, tidak perlu. Iya. Karena sudah difahami maknanya, maksudnya. Kata beliau, abtadi bi kulli ismin lillahi ta'ala, saya memulai bacaan saya dengan semua nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana diketahui bahwasanya dengan kita mengucapkan bismillah, semua nama Allah terbawa, terpanggil. Dengan menyebut nama Allah, semua nama Allah masuk di dalamnya. Kenapa? Li'anna lafzu ism mufradun mudhaf. Ini pembahasan dibahas di dalam ilmu bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka akan mudah untuk kita memahaminya. Karena lafaz kata ism itu bentuknya mufrad tunggal dan disandarkan kepada kata yang lain mudhaf. Ismullah, nama Allah. Ya. Kalau ada di sana kata atau kalimat yang mufrad kemudian disandarkan, maka maknanya umum. Seperti ni'matullah, ni'mah mufrad, ya kan? Tapi disandarkan ni'matullah, maka maknanya umum, semua ni'mat Allah masuk di dalamnya. Tidak mengkhususkan satu ni'mat saja. Demikian pula ismullah. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka semua nama Allah terbawa di dalamnya. Ya. Faya'ummu jami'al asma'il husna, maka mencakup semua nama-nama yang baik dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah huwal ma'luh wal ma'bud. Sedangkan makna Allah adalah al-ma'luh, zat yang diilahkan, zat yang disembah oleh para makhluk. Al-mustahiqu li'ifradihi bil'ibadati lima tasofa bihi min sifatil uluhiyah. Yang berhak untuk diesakan dalam ibadah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat-sifat uluhiyah, yaitu sifatul kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama, juga memiliki sifat-sifat. Ya, sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Berbeda halnya dengan sifat-sifat makhluk. Kita manusia ataupun yang lainnya banyak kekurangannya, bahkan lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Si ini memiliki sifat apa? Pemberani. Tapi di sisi lain dia apa? Bakhil misalkan. Nah, iya. Selalu saja ada di sana kekurangannya makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya sempurna, puncak kesempurnaan, tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kata beliau, ismani dalani ala annahu ta'ala dzur-rahmah al-wasi'ah. Ini adalah dua nama yang menunjukkan kepada bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas, yang sangat besar. Allati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, apakah yang ada di bumi ataupun di langit-langit, semuanya kebagian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang mukminnya ataupun yang kafirnya, semuanya dapat di dunia ini. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Seandainya rahmat Allah ini Allah cabut dari makhluknya, maka binasa seketika itu juga, mati dia. Wa ammat kulla hayyin, dan rahmat Allah ini meliputi segala makhluk yang hidup. Wa katabaha lil muttaqin al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi, dan Allah tetapkan rahmat khusus untuk siapa? Mereka-mereka yang beritiba', meneladani para nabinya dan para rasulnya. Fahaulai lahumur rahmatul mutlaqah, maka mereka lah yang mendapatkan rahmat yang mutlak. Jadi mereka orang-orang yang setia mengikuti, meneladani para nabi dan para rasul, mereka kata Allah mendapatkan rahmat yang mutlak di dunia dan di akhirat. Iya. Baik yang berkaitan dengan agama ataupun dengan dunianya, semuanya dia dapatkan. Wa man adahum falahum nasibun minha, adapun selain mereka, selain orang-orang yang mengikuti jalannya para rasul, dari para pendusta, para kadzabun ataupun orang-orang kafir musyrikin, maka mereka juga dapat rahmat ataupun bagian dari rahmat di dunia saja, tidak di akhirat. Iya. Adapun akhiratnya mereka tidak mendapatkan apapun, hanya mendapatkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa alam anna min al-qawaid al-muttafaq 'alayha baina salafil ummati wa immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatih. Ketahuilah bahwasanya di antara kaidah-kaidah yang disepakati oleh salaful ummah dan para imam-imamnya adalah mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa ahkami sifat dan hukum-hukum yang terkait dengan sifat-sifat itu. Nanti akan dicontohkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Fayu'minuna masalan bi'annahu rahman rahim. Maka mereka beriman sebagai contoh kepada nama Allah Rahman dan Rahim. Bagaimana cara kita mengimani nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Kata beliau, kita harus meyakini bahwasanya nama tadi mengandung sifat, yaitu Zur-Rahmah allati ittasofa biha, yaitu memiliki rahmat yang Allah tersifati dengannya. Al-Muta'alliqa bil-Marhum, yang rahmat ini terkait dengan yang dirahmati, yaitu para makhluknya. Di sini beliau membedakan antara makna rahmah dengan ar-rahim. Kalau rahmat ataupun ar-rahman itu adalah sifat Allah yang maha rahmah. Adapun rahim adalah perbuatan Allah yang membagi-bagikan rahmatnya kepada para makhluk. Jadi kalau rahman kaitannya dengan sifat, kalau rahim kaitannya dengan apa? Perbuatan Allah. Ini ya perbedaan ataupun penjelasan yang paling bagus di dalam membedakan antara makna bah rahman dengan rahim. Sebagian ulama ada yang membedakan. Kalau rahman itu apa? Rahmanud dunya. Di dunia, ya Allah maha rahmat. Ya, kepada orang kafirnya ataupun yang mukminnya. Kalau rahim, rahimul akhirah. Pengasih untuk di akhirat, itu untuk kaum mukminin saja. Ini lemah. Terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, innallaha binnasi laraufur rahim. Allah itu terhadap manusia seluruhnya Raufur Rahim, disebutkan di sini Rahim, maha lembut dan maha rahmah. Sehingga perbedaan yang lebih tepat adalah bahwasanya kalau Rahman terkait dengan sifat Allah, kalau Rahim terkait dengan apa? Perbuatan Allah yang menyalurkan, yang membagi-bagikan rahmatnya kepada para makhluknya. Fanni'am kulluha asarun min asari rahmati, maka segala macam kenikmatan, baik itu kenikmatan dunia dari harta benda, anak istri, rumah dan yang lainnya, ataupun kenikmatan agama berupa ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ataupun al-amalu salih, amal yang salih, itu adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha fi sa'iril asma', demikian pula pada semua nama-nama Allah harus kita tetapkan padanya sifat. Kemudian juga kita tetapkan asarnya, pengaruhnya. Contoh yang lain, yuqalu fil alim, dikatakan pada nama Allah al-alim, zat yang maha mengetahui. Innahu alimun dzu ilmin, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui, dzu ilmin, memiliki ilmu yang tidak terbatas. Yang seandainya iya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ditulis dengan tinta sebanyak 7 kali lautan dan sebanyak pepohonan yang ada, ataupun seandainya pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai penanya, kemudian apa, lautan yang ada ini ditambahkan lagi 7 lautan sebagai tintanya, itu tidak cukup untuk menulis ilmu Allah yang begitu banyaknya. Law kana ma fil ardi min syajarin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sabatu abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya saja pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai penanya, sedangkan lautan yang ada sekarang ini ditambahkan lagi 7 lautan dijadikan sebagai tintanya, niscaya belum juga selesai untuk menulis ilmu Allah yang begitu banyaknya. Habis dulu. Iya, belum selesai menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, tidak terbatas. Iya. Innahu 'alimun dzu 'ilmin, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, ya'lamu bihi kulla syai', yang dengan ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu dimanapun adanya. Apakah sesuatu itu berada di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan lautan, di dalam batu yang hitam, berjalan di situ, bergerak di situ, Allah tahu. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu pun dedaunan yang jatuh di muka bumi ini melainkan Allah tahu kapan jatuhnya dan di mana tempat jatuhnya. Semuanya tidak akan ataupun tidak ada yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Qadir. Al-Qadir adalah di antara nama Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Mampu. Maka cara mengimaninya adalah kita menetapkan Al-Qadir sebagai nama Allah dan juga kita menetapkan sifat yang ada di dalamnya, yaitu apa? Dzu Qudrah, yang memiliki kemampuan. Yaqdiru ala kulli syai', Maha Mampu untuk berbuat segala sesuatu. Ya mungkin menurut akal kita tidak mungkin, sulit, tapi bagi Allah mudah. Innama kana amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Urusan Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan saja jadi maka jadilah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membangun langit dan bumi, Allah katakan, "Itiya tawan aw karha," wahai langit dan bumi, silakan kamu datang, mau dengan cara terpaksa atau sukarela. Maka kata langit dan bumi, "Ataina ta'i'in," ya Allah, kami datang kepadamu dengan taat, datang, terjadi dengan cepat. Ya. Kemudian baru basmalah sudah habis. Kalau tafsir memang panjang, tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Ya, kalau diringkas mungkin. Ya. Khairlah insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita melanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ya, billahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.